Konsultasi Syariah. Hukum selamatan malam satu suro. Pertanyaan. Di lingkungan tempat saya tinggal, masih sering atau rutin diadakan acara kenduri atau selamatan pada malam satu suro di perempatan jalan. Apa hukumnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di tahun ketiga, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, beliau mendapat sepucuk surat dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang saat itu bertugas sebagai gubernur untuk daerah Basrah. Dalam surat itu, Abu Musa mengatakan, "Telah datang kepada kami beberapa surat dari Amirul Mukminin, sementara kami tidak tahu kapan kami harus menindaklanjutinya. Kami telah mempelajari satu surat yang ditulis pada bulan Sya'ban. Kami tidak tahu surat itu Sya'ban tahun ini ataukah tahun kemarin." Kemudian Umar mengumpulkan para sahabat, beliau berkata kepada mereka, "Tetapkan tahun untuk masyarakat yang bisa mereka jadikan acuan." Ada yang usul kita gunakan acuan tahun bangsa Romawi, namun usulan ini dibantah karena tahun Romawi sudah terlalu tua. Perhitungan tahun Romawi sudah dibuat sejak zaman Dzulkarnain. Setelah dilakukan diskusi yang panjang, usul kanan, usul kiri, hingga akhirnya diputuskan kalender bagi kaum muslimin. Tahun pertama adalah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, dan bulan Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah, Mahdu As-Sawab. Kalender Hijriah hanya masalah administrasi. Jika kita perhatikan, latar belakang penetapan kalender Hijriah di zaman Umar, kita bisa menyimpulkan bahwa penetapan ini dilakukan murni terkait masalah administrasi. Artinya, keberadaan kalender Hijriah sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah ibadah atau peribadatan apapun yang dilakukan para sahabat. Kaum muslimin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bisa melakukan berbagai macam ibadah dan aktivitas keagamaan mereka meskipun kalender Hijriah ketika itu belum ada. Sama sekali tidak ada ketergantungan mereka terhadap kalender Hijriah. Demikian pula di zaman Umar radhiyallahu anhu, setelah beliau tetapkan kalender itu, beliau tidak mengadakan acara tertentu atau peringatan tahun baru atau salat malam tahun baru dan seterusnya. Karena itu, segala bentuk ritual ibadah, baik salat, puasa, zikir, doa, atau aktivitas ibadah apapun yang dikaitkan dengan tahun baru tidak pernah dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat. Dr. Bakar Abu Zaid mengatakan, "Syariat tidak pernah mengajarkan zikir atau doa awal tahun yang dilakukan di hari pertama atau malam pertama bulan Muharram. Masyarakat menciptakan cara beribadah baru ketika tahun baru, baik berupa doa, zikir, peringatan, ucapan selamat tahun baru, puasa di awal tahun baru, atau menghidupkan malam tahun baru dengan memperbanyak sholat, zikir, doa, atau berpuasa di hari terakhir tahun sebelumnya dan ibadah-ibadah lainnya yang semuanya tidak ada dalilnya." Tashih ad-du'a. Memahami keterangan di atas, selamatan atau acara apapun dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah sama sekali bukan bagian dari Islam. Karena itu, sangat jauh jika acara semacam ini diniatkan dalam rangka syiar Islam. Bagaimana mungkin disebut syiar Islam, sementara Islam tidak pernah mengajarkannya? Demikian, Allahu a'lam.